Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram, astagfirullah, Riyadhus Salihin, karya Hafidz An-Nawawi rahimahullah. Masih dalam Kitabul Libas, tentang pakaian. Dibawakan wa an Abi Ramthah Rifa'a At-Taimi radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallam wa alaihi thawbani akhdaran. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Dari Abu Ramthah Rifa'a At-Taimi mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW mengenakan dua pakaian berwarna hijau. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Hadis Abu Ramthah jelas menunjukkan bolehnya orang berpakaian berwarna hijau. Dan seperti yang telah lalu, pakaian hukum asalnya boleh. Apapun itu, dari bahan apapun, berwarna apapun, kecuali yang memang ada nas melarang dan mengharamkannya. Seperti warna merah, polos semuanya berwarna merah, disunnah, dilarang. Selain itu boleh. Dan ini salah satu dalilnya bahwa Rasul berpakaian berwarna hijau, dilihat oleh Abu Ramthah Rifa'ah At-Taimi. Wa an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yauma fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda. Rawahu Muslim. Dan dari Jabir bahwa Rasulullah sallam masuk Mekah di hari Fathu Makkah menggunakan imamah hitam, imamah berwarna hitam. Disebut demikian karena imamah salah satu dari pakaian, ini libas, pakaian kalau dalam bahasa Arab mencakup semuanya yang digunakan oleh orang. Baik baju ini, gamis, sarung, pakaian atas, termasuk peci, imamah, semua itu libas, pakaian. Karena dia pakai, dia gunakan ima untuk menutup auratnya atau untuk menghiasi dirinya, menghiasi penampilannya. Karena Allah turunkan kenikmatan ini untuk itu. Yuwari sawatikum warisha, pakaian itu untuk menutup aurat kalian, dan risha sebagai perhiasan, memperindah penampilan kalian. Di riwayat Abu Sa'id Amr bin Huraith radhiyallahu an qala ka'anni anduru ila Rasulillah wa alaihi imamatun sauda. Kata Abu Sa'id Amr bin Huraith, aku melihat Rasul menggunakan imamah hitam. Qad arkha tarafaiha baina katifai, di mana beliau meletakkan kedua ujung imamahnya di belakangnya, di antara dua pundak beliau di belakang. Artinya itu disebut zail, ekor imamah, karena seperti ekor ada sisa dari ujung kain itu diletakkan di belakang Rasul sallam. Wa fi riwayah anna Rasulullah khataba an-nas wa alaihi imamatun sauda, atau di riwayat lain bahwa Rasulullah ketika khutbah beliau dilihat menggunakan imamah berwarna hitam. Wa an Aisyah qalat kharaja Rasulullah dzata ghadat wa alaihi mirtun murahhalun min sya'r aswad. Rawahu Muslim. Dari Aisyah pula bahwa Rasulullah SAW suatu pagi keluar menggunakan kain murahhal, ada motif tunggangan pada onta. Biasa kalau onta mau ditunggangi dikasih pelana, dikasih semacam tempat sandaran murahhal, gambar atau motif sandaran atau tunggang tempat pelana pada onta ini ada di kain tersebut. Wahyal akwar, hadis Aisyah atau sebelumnya hadis Abu Sa'id seperti yang tadi, bahwa orang boleh menggunakan, memilih apa yang dia suka, syariat tidak melarang warna apapun itu, salah satunya hitam, dan terbukti Rasul menggunakan imamah berwarna hitam, boleh. Seperti yang telah lalu, warna apapun selama tidak ada larangan di dalam nas hadis, maka semua pakaian itu boleh untuk dia gunakan. Terkait imamah, hadis Abu Sa'id juga menjelaskan kepada kita yang lebih afdolnya, yang lebih afdolnya yang menggunakan imamah hendaknya ada ekornya, disisakan belakang dari imamah itu, diletakkan di belakang seperti Rasulullah SAW. Du'abah, ada sisa kainnya atau ekornya. Adapun imamah yang tidak berekor disebut imamatun somma. Jadi dia semuanya dibulatkan, dibelebetkan di kepala. Bolehnya boleh saja, tidak ada larangan. Tetapi kalau yang dibicarakan afdol, ada contoh dari Rasul tentunya lebih baik. Tadi ada ekornya atau du'abahnya. Hadis Aisyah kembali menyebutkan bolehnya bahan yang dipakai, yaitu dari sya'r, dari kulit domba. Rasul gunakan kain tersebut ketika keluar dari rumahnya, dan itu berwarna hitam. Jadi dua sisi, satu menunjukkan bolehnya bahan apapun selain yang dilarang syariat. Syariat melarang sutra, dari ulat sutra haram. Selain itu terserah orang mau gunakan dari katun, dari kapas, dari apalagi sudah termasuk dari kulit, dari domba, dan Rasul gunakan. Maka bahan apapun yang tidak dilarang dalam syariat boleh. Dan dari kenikmatan Allah dan rahmatnya lebih banyak yang dibolehkan itu dibanding yang dilarang sedikit. Nah, hadis menunjukkan boleh karena Rasul gunakan. Tidak mungkin Rasul menggunakan yang haram. Aswad, sisi yang lain, warna. Seperti tadi, pakaian berwarna apapun boleh. Sebagaimana telah lalu tadi, kecuali warna yang diharamkan, yaitu merah. Adapun hadis yang telah lalu, Rasul menggunakan pakaian merah, dilihat sahabat, yang dimaksud bukan merah total, tetapi motifnya merah. Seperti kamu mengatakan misalnya imamah, kalau yang dari Saudi, orang umroh atau haji tahu insya Allah ya, imamah Saudi itu. Orang akan mengatakan, oh ini imamahnya merah, padahal gak merah polos. Ada putih-putihnya juga, merah putih, merah putih, merah putih. Tapi karena mungkin yang dominan atau motif yang lebih mencolok merah, dikatakan pakai imamah merah. Padahal bukan merah total. Seperti itu yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Bukan merah seluruhnya karena itu dilarang. Nah. Wa an Mughirah ibn Syu'bah qala kuntu ma'a Rasulillah dzata laila fi mazir. Kemudian Mughirah bin Syu'bah juga dibawakan Nawawi, pada suatu perjalanan aku bersama Rasulullah SAW. Faqala li ama'aka ma? Di perjalanan Rasulullah tanya padaku, kamu bawa air? Qultu na'am, aku jawab iya. Fa nazala an rahilatihi, maka beliau turun dari ontanya. Fa masya hatta tawara fi sawadil lail, dan beliau menjauh hingga tidak terlihat di gelapnya malam. Ini buang hajat, menjauh agar tidak terlihat auratnya dan telah lalu wajibnya tutup aurat ketika buang hajat. Tsumma jaa fa afrahtu alaihi minal idawa. Setelah itu beliau datang, kata Mughirah berkhidmat kepada Rasulullah, aku tuangkan air untuk beliau. Faghasala wajahu wa alaihi jubbatun min suf. Syahid di sini. Maka beliau mencuci wajahnya dengan air yang dituangkan Mughirah. Beliau cuci wajahnya. Saat itu kata Mughirah, beliau menggunakan baju jubah dari bahan suf wol. Dalam bab ini yang dimaukan Nawawi, bahwa bahan apapun boleh termasuk wol, dan Rasul menggunakan pakai. Maka itu halal karena bukan yang dilarang. Dari sisi lain, pakaian tidak berkaitan dengan ketawaduan seseorang. Dalam artian, orang tawadu pakaiannya harus yang kumuh, yang kotor, yang murahan, yang jelek, yang robek sana sini, yang lubang. Gak ada kaitannya dengan tawadu. Orang yang kemudian pakaiannya bagus, indah, bersih, mungkin mahal, berarti orangnya gak tawadu. Gak ada hubungannya. Tawadu itu di hatimu. Kamu menganggap dirimu tidak lebih baik dari orang lain, tidak lebih besar, tidak lebih afdol, tidak lebih alim dari orang. Itu tawadu. Kamu pakai baju compang camping, kumuh, kotor, jelek, dari kain goni mungkin, tapi menganggap dirimu orang soleh, tidak ada yang lebih soleh dari kamu, hatimu, hati syaitan, bukan orang tawadu. Maka gak ada hubungannya dengan pakaian. Seperti kata Mughirah, Rasul menggunakan jubah dari wol. Falam yastati an yukhrija dhira'aihi minha hatta akhrajahuma min asfalil jubah. Dan mungkin karena kaku atau tebal, sulit Rasul untuk mengeluarkan lengannya. Beliau mau wudu, sulit karena kaku atau karena tebalnya. Sampai akhirnya Rasul keluarkan tangan itu dari dalam jubahnya, sehingga apa, lengannya kosong dari tangan Rasul SAW. Faghasala dhira'ai, kemudian Rasul membasuh kedua tangannya, hastanya. Wa masaha bi ra'si, beliau mengusap kepalanya. Wudu. Tsumma ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Mughirah lihat dari awal Rasul wudu. Rasul muka, tangan, usap kepala, berarti sekarang kaki. Begitu mau kaki, Mughirah turun, merunduk untuk melepas khuf Rasulullah SAW, sepatu dari kulit atau kaos kaki dari kulit. Maunya Mughirah dilepas, karena mau wudu sih. Maka Rasulullah katakan padanya, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain wa masaha alaihima. Biarkan Mughirah, kata Rasul, enggak usah kamu lepas, karena aku masukkan keduanya, khuf ini, dalam keadaan suci. Kemudian Rasul mengusap di atas khufnya dalam wudunya. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di riwayat disebutkan kejadian ini terjadi di saat perang Tabuk. Dalam peperangan Tabuk. Selain daripada kalau bab dibawakan oleh Nawawi rahimahullah terkait jubah Rasul dari bahan wol, artinya itu boleh. Dan itu yang kaitannya dengan bab. Karena babnya bab libas tentang pakaian. Hadis Mughirah banyak faedah di dalamnya. Terutama masalah mengusap khuf dalam wudu. Dan itu kesepakatan umat. Kesepakatan ulama kalau itu boleh dan sunnah. Disebut juga tasakhin. Khuf disebut juga tasakhin. Yang dimaksud tasakhin karena dia menghangatkan kaki. Oleh karenanya kemudian masuk dalam pengertian khuf tasakhin segala yang menghangatkan kaki. Baik itu bahannya kulit, mungkin kalep, mungkin kain, atau yang lainnya. Karena tujuannya sama, menghangatkan kaki. Makanya dalam bahasa Arab juga disebut tasakhin. Boleh diusap, cukup diusap atasnya ketika orang wudu. Dan dalam perkara ini merupakan salah satu syiar dari syiar sunnah. Artinya yang mengamalkan itu ahlu sunnah. Tidak ada yang menyalahi dalam masalah ini kecuali kaum rafidhah syiah. Akhzahumullah. Hanya syiah yang menyalahi umat. Dalam hal ini bahkan Quran pun mengisyaratkan bolehnya mengusap di atas khuf pada firman Allah wamsahu biruusikum wa arjulikum ilal ka'bain, terutama kalau qiraah wa arjulikum dengan kasrohnya lam arjulikum, berarti kembalinya kepada wamsahu, usap. Usap kepala kalian, usap kaki kalian. Bagaimana penafsirannya mengusap kaki? Mengusap kaki ketika kamu menggunakan khuf. Kamu pakai sepatu, kamu pakai kaos kaki. Boleh ketika wudu kamu cukup mengusap bagian atasnya. Tidak perlu kamu lepas untuk kamu cuci. Kata Imam Ahmad, dalam hatiku tidak ada keraguan sedikit pun tentang sunnahnya mengusap khuf dalam wudu, di mana diriwayatkan ada 40 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mutawatir. 40 hadis semuanya berbicara tentang mengusap khuf. Makanya Imam Ahmad katakan tidak ada sedikit pun keraguan pada diriku. Kalau mengusap khuf itu boleh, bahkan ada di dalam sunnah. Kita mungkin bahas beberapa hukum, faedah terkait mengusap khuf karena dialami oleh siapa saja. Baik itu orang yang sedang mukim ataupun sedang safar. Kala cuaca dingin misalnya, dia pakai sepatu atau kaos kaki. Dan rahmatnya Islam memperhatikan kondisi orang. Kalau seandainya diharuskan misalnya, seandainya diwajibkan tiap wudu harus dilepas, harus disiram air, orang termadorotkan. Cuaca dingin, dia harus kena air terus dan kaki sensitif sekali dinginnya. Dan itu terbukti kalau musim dingin kamu lihat ujung-ujung jari kaki itu dingin sekali. Makanya orang berusaha bagaimana menghangatkan kakinya yang paling penting. Kasih kaos tangan, kaos kaki, dikasih balsem mungkin atau yang lainnya. Pendaki gunung pun begitu kan. Bagaimana didobel-dobel kakinya supaya anget. Anget kakinya, yang lain insya Allah gampang. Makanya sulit kalau kemudian harus dilepas, harus dicuci, nyiksa, beratkan orang. Makanya kemudian syariat memberi keringanan, tidak perlu dilepas. Cukup dengan diusap bagian atasnya. Diberi waktu bagi yang mukim, yang tinggal berdomisili di tempatnya, tidak sedang safar, sehari semalam. Bagi yang musafir sedang berpergian, diberi waktu lebih panjang karena dia safar, 3 hari 3 malam. Mukim, yang mukim termasuk di dalamnya yang para fuqaha sebutkan al-mustautin, orang yang tinggal beberapa waktu walaupun bukan di negeri asalnya. Ini seperti mahasiswa misalnya, tinggal di kota sini, dia dari Irian sana misalnya, Sulawesi. Ini bukan negerinya, tetapi dia cukup lama di sini, mungkin 4 tahun. Nah, ini namanya mustautin. Sebagian fuqaha membedakan antara mukim dengan mustautin. Tapi sebagian yang lain menganggap sama, itu ya mukim. Hukumnya sama. Walaupun beda sedikit, masalah niat dia tentunya akan kembali nantinya ke kampung halamannya. Tapi secara hukum syariat dia dianggap sama seperti seorang yang mukim. Sehari semalam, ini berdasarkan hadis Muslim, ja'alan nabi lil muqim yauman wa lailah. Rasul jadikan bagi yang mukim mengusap khuf sehari semalam. Walil musafir thalathata ayyam bilayalihin. Adapun bagi musafir, Rasul beri waktu untuk mengusap khuf 3 hari 3 malam. Bagi seorang musafir, musafir berarti umum, baik itu safar yang jauh ataupun itu safar yang pendek, artinya tidak seberapa jauh safarnya, atau safar yang lama dan safar yang sebentar. Ini sebentar kamu ke Surabaya, selama di Surabaya kamu safar, paling di situ cuma 1 jam, pulaan apa, kembali lagi ke sini, sebentar. Yang lama yo, kamu ke mana misalnya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, lama. Atau tadi antara jarak jauh, dekat, sama semuanya musafir, tidak dibedakan dalam perkara hukumnya. Hanya saja yang dibedakan, safar itu safar yang mubah. Safar yang mubah artinya yang dihalalkan dalam syariat. Sehingga kalau safarnya safar haram, maka enggak boleh bagi dia untuk mengusap khuf. Hukum-hukum rukhsah dalam safar tidak boleh baginya kalau safarnya safar haram. Apa ada? Ada saja. Misalnya dia safar ke Singapura untuk tujuan apa? Mencicipi khomer di sana, na'udzubillah. Ketemuan sama partner bisnisnya di sana, di kafe apa di sana, minum whisky atau apa, safarnya safar haram. Safar memang, tapi safar haram, maka tidak berhak dia untuk mengkosor, mengusap khufnya, karena safarnya bukan safar yang dihalalkan oleh Allah atau yang semisal itu. Bolehnya orang untuk mengusap khuf yang dia pakai, baik itu bagi yang mukim ataupun yang safar. Kapan orang itu dihitung mulai mengusap, dihitung berarti telah sehari semalam. Bagi yang mukim berarti sudah 3 hari 3 malam, bagi yang musafir ada 3 perhitungan. Yang pertama, kalau dihitung dari awal memakai. Awal makainya kapan? Misalnya ini mau safar, kalau yang safar pagi dia pakai. Pagi dia mau berangkat, dia pakai kaos kaki, dia pakai sepatu. Dilihat misalnya kalau jam 7 pagi. Yang kedua, perhitungannya dari semenjak mengusap. Dari semenjak mengusap. Artinya mulai kapan pertama dia mengusap khufnya. Bagi yang menghitung ini, maka ya awal dia mengusap, misalnya itu jam 7 pagi, maka bagi yang mukim sampai 7 pagi besok selesai untuk mengusapnya. Bagi yang musafir 3 hari. Dihitung dari awal dia mengusap. Yang pertama dihitung dari awal dia pakai. Makainya jam 7, ya berakhir jam 7 esok pagi. Atau mungkin dia pakainya subuh, habis sholat subuh dia pakai kaos kakinya, maka terhitung ya mulai subuh. Berakhir kapan? Subuh besok bagi yang mukim. Perhitungan yang ketiga, dan ini yang dikuatkan, yang rajih, adalah dihitung seawal ketika mulai hadats. Perhitungannya yang benar adalah mulai hadats, mulai batal wudunya. Artinya, kamu mau safar ini sekarang, kalau musafir, kamu pakai kapan? Setelah subuh. Setelah subuh kamu mandi-mandi, sudah pakai baju, kamu pakai kaos kakimu, dalam keadaan wudu, kamu pakai kaos kakimu, kamu pakai sepatumu. Sudah. Wudu, kamu punya wudu. Kamu jalan dalam perjalanan, enggak batal wudumu. Batalnya nanti zuhur misalnya. Adzan zuhur, baru kamu kentut misalnya. Batal. Mulai hadats pertama. Saat itu kamu wudu, kamu mengusap khufmu. Dari situ perhitungan dimulai. Dari awal hadats pertama. Artinya berakhir kalau itu mukim ya zuhur pada esok harinya. Selesai waktu dia boleh mengusap. Bagi musafir ya pada zuhur hari ke-3. Walaupun fuqaha khilaf tentunya. Ada yang perhitungannya tadi awal dipakai kapan, ada yang perhitungannya awal diusap kapan. Tapi yang benar perhitungannya dimulai awal pertama hadats. Itu yang jadi patokan. Mas halal khufain. Dalam perkara ini disyaratkan adalah dalam keadaan suci. Artinya kamu ketika menggunakan khuf, kaos kaki, dalam keadaan kamu punya wudu, sudah suci. Yang demikian yang boleh mengusap nanti ketika sholat. Artinya kalau kamu menggunakan khuf atau kaos kaki, dalam keadaan kamu gak ada wudu, gak boleh mengusap khuf ketika batal nanti. Karena kamu pakai khuf ini dalam keadaan kamu tidak punya wudu. Kalau kamu punya wudu, kemudian kamu pakai khuf, nanti batal ketika wudu boleh mengusap. Ini yang Rasul katakan kepada Mughirah. Mau dilepas sama Mughirah, mungkin mau cuci kaki Rasul. Rasul katakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan Mughirah, enggak usah kamu lepas. Karena aku pakai keduanya dalam keadaan sudah suci. Makanya Rasul cuma mengusap khufnya. Dalam keadaan suci, difahami suci orangnya, artinya punya toharoh, punya wudu, atau juga suci khuf yang dia pakai, khuf yang dia gunakan, kaos kaki yang dia pakai juga dalam keadaan suci dari najisnya, gak terkena najis. Suci kalau itu dari yang najis, bisa itu najis al-ain, najasatul ain. Kif, ya benda khufnya itu najis memang. Misalnya khuf itu dari bahan kulit himar, keledai. Keledai diharamkan oleh Rasulullah SAW, gak boleh dimakan. Maka semuanya haram termasuk kulitnya, gak boleh. Misalnya khuf itu dari bahan kulitnya keledai, maka najisul ain, gak boleh. Atau itu yang kedua, mutanajisah, terkena yang najis, terkena sesuatu yang najis. Dia asalnya suci, kulit misalnya atau kain bahannya, hanya saja terkena benda sesuatu yang najis. Disyaratkan untuk khufnya itu suci, karena disyaratkan sholat pula gak boleh ada yang najis pada tubuhnya sementara itu dia pakai. Dengan ini boleh orang itu mengusap khuf yang mutanajis, bukan najasatul ain, yang mutanajis, kecipratan kencing misalnya. Apa boleh diusap? Kalau pertanyaannya boleh diusap, boleh ketika wudu. Tetapi permasalahannya tidak bisa dia pakai sholat. Kalau ditanya apa gunanya dibahas, ada gunanya. Apa gunanya? Siapa yang kira-kira bisa tahu? Kalau khuf itu mutanajis, seperti kaos kaki, kain bahannya, kecipratan kencing misalnya. Kemudian ketika kamu wudu, nah batal, kamu usap kaos kakimu atau sepatu terkena cipratan, kamu usap, boleh? Boleh. Boleh dipakai sholat? Tidak boleh, karena ada mutanajisnya. Apa bedanya? Kenapa harus dibahas oleh para fuqaha? Kenapa fuqaha membahas sampai ke sana? Boleh diusap tapi enggak boleh dipakai sholat, apa gunanya dibahas? Ada yang bisa jawab kenapa? Hah? Enggak. Lah. Artinya faedah yang kita bisa petik dari pembahasan fuqaha ini. Artinya ketika mutanajis ini dia usap ketika wudu, berarti dia punya toharo. Dia dalam keadaan tohir, punya wudu. Perhatikan, punya wudu. Tetapi untuk sholat gak boleh, bukan karena tidak punya wudu, tetapi karena pada tubuhnya ada yang najis. Bukan karena yang gak punya wudu, dia punya wudu. Sama ketika misalnya di bajumu ada kencing, maaf, ada kotoran, gak boleh kamu sholat walaupun kamu punya wudu. Mafhum? Satu. Kedua, ketika khuf yang mutanajis tadi kamu sudah usap ketika wudu, karena kamu dianggap mutawadhi, orang yang sudah punya wudu, sudah dalam keadaan suci, pengaruhnya berarti kamu boleh pegang mushaf. Kadang kamu punya wudu, kamu boleh bawa mushaf, kamu pegang Quran. Kamu mau baca misalnya di mobil, safar, boleh. Tapi sholat kamu gak boleh menggunakan khuf itu. Makanya fuqaha bahas antara mutanajis dengan yang najasatul ain. Sudah ada. Masuk waktu? Hah? Sudah. Yakin. Alah itu. Insyaallah kelanjutannya akan kita kaji pada pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.